untuk menyelamatkan dirinya. Dan beliau bertemu dengan dua putri dari salah seorang nabi, kemudian beliau menolong dengan mengambilkan air yang diinginkan oleh kedua perempuan tersebut. Kemudian masuk ke dalam ayat, fasaqalahuma thumma tawalla ila dhilli. Yaitu kemudian Musa pun mengambilkan air bagi keduanya dan Musa pun setelah itu kembali ke naungan pohon tempat dia berteduh. Kemudian Musa pun berkata, Rabbi inni lima anzalta ilayya, wahai Rabbku, sesungguhnya dengan apa yang engkau akan turunkan kepadaku, maka saya dari hambamu berterima kasih dan sangat membutuhkan. Inilah yang dikatakan Musa alaihissalam. Dan ini dalam suratul Qasas ayat yang ke-24. Berkata beliau rahimahullah, adapun firman Allah subhanahu wa ta'ala, thumma tawalla ila dhil, kemudian Musa kembali kepada naungan pohon yang dia berteduh di naungan tersebut. Mustarihan lidzalika, dalam keadaan dia ingin beristirahat sejenak. Lidzalika dzil, dengan teduhan atau naungan, dengan naungan pohon tersebut. Ba'dat ta'abi atau ba'dat ta'ibi, setelah sebelumnya beliau dengan perjalanan tentunya kelelahan, dan juga dia telah membantu dua orang wanita yang mencari air dan mengambil air di tempat atau di sumur, sehingga kemudian bertambah kelelahan beliau. Namun Nabi Musa dikenal dengan sifat seorang yang kuat, seorang yang kuat. Allah ciptakan dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keutamaan kepada beliau, kekuatan. Tetapi sebagai manusia, tentunya terbatas kekuatannya. Terlebih lagi dalam perjalanan itu beliau lapar, tidak memiliki makanan, dan demikian haus, tidak memiliki minuman. Barulah ketika dia sampai di sumur tersebut, tentunya dengan terpenuhnya air minum, beliau meminumnya, hanya saja beliau belum dapatkan makanan. Maka dengan keadaan inilah Musa pun berkata seraya berdoa kepada Allah, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, wahai Rabbku, sesungguhnya saya dengan apa yang kau turunkan kepadaku dari kebaikanmu sangat membutuhkan. Sangat membutuhkan. Yaitu apa yang kau datangkan kepadaku. Dan engkau rezekikan kepadaku dari makanan, maka saya sangat bersyukur dengan pemberianmu. Dan tentunya di sini kita dibimbing sebagaimana keadaan seorang bisa saja dia itu tidak memiliki apa-apa, tidak memiliki harta, tidak memiliki kecukupan, namun dia tidak boleh melupakan dan dia tidak boleh meninggalkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tidak boleh melupakan dan dia tidak boleh meninggalkan Allah. Dia terus menerus berharap, meminta dan merintih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala senang cinta kepada hambanya ketika hambanya itu meminta kepadanya. Sampai pun seperti apa yang didapatkan keadaannya Musa alaihissalam, pingin makan tapi tidak ada makanan, lapar. Maka dia berharap dan menyandarkan dirinya dan meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan siapa yang seperti itu keadaannya, pastinya Allah akan menolongnya. Kebanyakan kita, hamba-hambanya, ketika kita mendapatkan keadaan kita sempit, mendapatkan keadaan kita tidak berpunya, tidak memiliki apa-apa, sampai makanan sekalipun kita tidak memilikinya. Kita bersandar kepada makhluk. Kita meminta kepada makhluk. Kita lupa Rabb kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Kaya. Yang Maha Baik. Yang Maha memberikan rezeki. Jangankan kepada hambanya yang beriman, yang tentunya dia akan membantunya, kepada hambanya yang tidak beriman dari orang-orang kafir, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kepadanya dengan limpahan dan anugerah berupa rezeki yang mereka dapatkan di dunia ini. Apalagi hambanya seorang beriman, meminta kepadanya, berdoa, dia tidak akan menyingkirkan dan menolak doa hambanya tersebut. Karena itulah Musa alaihissalam dalam perjalanannya beliau tidak memiliki harta, tidak memiliki sesuatu yang dia bisa mendapatkan sesuap makanan. Namun dia melihat ada Rabb-nya Tabaraka wa Ta'ala. Dia pun meminta kepada Allah dengan doa yang telah kita dengarkan, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Dan bagaimana tentunya apa yang Allah berikan kepada beliau, maka tentunya dengan jawaban yang ada di dalam Al-Quran, faja'athu ihdahuma tamshi 'ala istihya'in qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana falamma ja'ahu wa qassa 'alayhi al-qasas qala la takhaf najauta minal qaumiz zalimin. Dalam ayat tersebut telah kita dengarkan tadi, datang salah seorang perempuan yang ditolong oleh Musa berjalan dengan menjaga kehormatannya, yaitu malu. Dan dia pun seraya berkata kepada Musa, bapakku memanggilmu wahai fulan untuk membalas kebaikanmu dengan apa yang engkau telah ambilkan dan engkau isikan di bejana kami dari air. Maka kemudian Musa pun mendatangi bapak tersebut dan dia pun menceritakan kisahnya sebagaimana yang dia dapatkan. Sebagaimana yang dia alami. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, bagaimana Allah mengabulkan doanya Musa? Bukan hanya dia mendapatkan makanan, tetapi bahkan mendapatkan naungan. Di rumah tersebut, kemudian dia pun dinikahkan dengan salah satu dari anak perempuan tersebut. Inilah yang kita katakan bahwa seorang jangan kecewa dengan doanya, berputus asa dengan doanya. Seorang jangan meninggalkan Allah dalam segala keadaannya. Hendaknya dia terus-menerus berdoa dengan segala keadaannya. Terlebih lagi kita dengan berbagai macam tentunya kebutuhan kita. Jangan membuat kita malu berdoa kepada Allah. Jangan membuat kita lupa berdoa kepada Allah. Jangan membuat kita enggan berdoa kepada Allah. Tetapi mintalah kepada Zat yang Maha Kaya tersebut. Mintalah dengan segala kebutuhanmu. Mintalah dengan segala apa yang engkau dapatkan dari masalah untuk diberikan jalan keluar. Mintalah dan mintalah kepada Zat yang Maha Kaya, karena Dia yang memerintahkan kepadamu, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, aku akan memenuhi, aku akan kabulkan, kata Allah. Dengan demikian, seorang tidak melupakan dan tidak meninggalkan Allah sama sekali. Wallahu a'lam bissawab. Qala rahimahullah. Faqala fi tilkal hala murtaz apa mustarziqan. Maka Musa pun berkata dalam kondisi tersebut, yaitu lelah, capek, pingin makan, dalam keadaan lapar, tidak ada makanan. Dalam kondisi tersebut, mustarzikon, dalam keadaan beliau berharap Allah memberikan rezeki kepada beliau. Beliau mengatakan, Rabbi, wahai Rabbku, inni lima anzalta ilayya min khairin. Sesungguhnya dengan apa yang engkau turunkan kepadaku dari kebaikan, dari rezeki, ataupun dari makanan, maka fakir, saya sangat membutuhkan. Ai inni muftaqirun, yaitu saya sangat berhajat lil khair, kepada kebaikan darimu. Alladhi tasukuhu ilayya, yang engkau curahkan kepadaku. Watuyassiruhu li, dan engkau mudahkan untukku. Tasukuhu ilayya watuyassiruhu li, dan engkau mudahkan untukku. Wa hadha su'al anhu aw minhu bihalihi, dan ini adalah permintaan Musa alaihissalam dengan kondisi beliau saat itu. Wa su'al bil hal, dan permintaan dengan kondisi dan keadaan seseorang dari apa yang dia dapati keadaannya, qad yakunu ablag minas su'al bil lisan, bisa saja lebih mendalam, lebih menyampaikan kepada Allah dari sekedar meminta dengan lisan al-maqal, dengan omongan mulut. Falam yazal fi hadhil hala, dan beliau terus menerus dengan keadaan dan kondisi beliau tersebut, rajian rabbahu, berharap kepada Allah, mutamalliqan, merintih kepada Allah, muftaqiran ilaihi, membutuhkan, berhajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mu'alliqan raja'ahu billahi wahdahu, dengan menggantungkan semata-mata pengharapannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja. Hatta farraja qurbahu, sampai kemudian Allah melapangkan kesempitan beliau, kepayahan beliau, wajala hammahu, dan Allah melepaskan kegundah gulanaan dan kesedihan beliau. Wallahu huwar razzaq, dan Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha memberikan rezeki. Betapa baiknya bimbingan di sini kepada kita semua. Dan ini adalah bimbingan akidah tauhid, agar kita selalu berharap, meminta, bermohon, bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak tercela seorang meminta kepada Allah, bahkan terpuji. Bahkan seorang ketika meminta kepada Allah sampai menetesnya air matanya, sampai dia merintih dengan penuh harap, disertai tentunya tangisannya, tidak tercela. Bahkan dengan keadaan dan kondisi ini, dia merintih, berharap, menangis kepada Allah ketika meminta, menunjukkan dia betul-betul butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Butuh kepada Allah. Dia hamba yang butuh kepada Rabbnya tabaraka wa ta'ala. Jangan kita berprinsip, masa sedikit-sedikit minta kepada Allah. Masa tidak dapat makanan juga minta kepada Allah. Kan kita kuat. Kita bisa kerja. Kita bisa melakukan ini, melakukan itu. Masa minta saja kepada Allah? Tidak demikian. Bahkan itu salah. Tetapi memintalah kepada Allah. Setelah engkau meminta, mintalah pertolongan kepada Allah agar kamu ditolong untuk mendapatkan sebab dan menjalani sebab. Dan kemudian dengan sebab itu engkau mendapatkan rezeki Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bisawab. Karena itu, hendaknya kita jangan malu, jangan memiliki sifat enggak enak meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bukan sifat hamba yang bertauhid. Karena Allah tempat kita bergantung. Tempat kita meminta hajat kita. Wallahu a'lam bisawab. Lihatlah Musa, Musa kuat. Memiliki tenaga yang melebihi dari manusia-manusia biasa sebagai seorang nabi dan rasul. Dia masih bisa melakukan perjalanan yang amat jauh sampai ke negeri Madian. Dan beliau dengan kekuatan sekalipun, beliau sebagai manusia biasa memiliki masa puncak capek dan lelah. Bisa saja beliau dengan kekuatan yang beliau punya, sebagaimana beliau telah membantu dua orang wanita untuk diambilkan air, bisa saja beliau bekerja, bisa saja beliau melakukan pekerjaan dengan mengandalkan apa yang beliau miliki dari kekuatan. Tetapi tidak demikian. Beliau sadari beliau adalah hamba Allah. Beliau manusia biasa. Hanyalah karena beliau diangkat sebagai nabi dan rasul. Kemudian beliau sebagai nabi dan rasul. Tetapi beliau membutuhkan Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau pun meminta kepada Allah dengan doanya yang ma'ruf ini di dalam Al-Quran. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ya Allah, dengan apa yang kau berikan, engkau anugerahkan kepadaku, apa saja dari kebaikan, demikian makanan yang saya harapkan, saya sangat membutuhkannya. Fakir ya Allah, saya sangat membutuhkannya. Ya Allah, betapa baiknya bimbingan ini. Kita dapat masalah, ya Allah, saya dengan masalah ini sangat butuh naunganmu dan pertolonganmu. Sangat butuh solusi jalan keluar darimu. Jangankan perkara yang biasa atau perkara yang berat. Perkara apa saja seorang hamba meminta kepada Allah, dia tidak akan tercela dengan permintaannya. Dia tidak akan teraibkan dengan permintaannya. Wallahu a'lam bisawab. Terlebih lagi memang dia butuhkan. Terlebih lagi dia membutuhkannya. Maka sebagaimana Musa ketika membutuhkan, Musa pun meminta, Allah pun memberikan karunia kepadanya dengan apa yang dia minta. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan kita diberikan taufik oleh Allah bisa bersikap sebagaimana Nabi Musa yang selalu kembali kepada Allah, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran kisah-kisah para nabi, termasuk kisah Nabi Musa ini. Al-Quran memberikan pelajaran yang besar bagi kita, dan kita mesti harus mengambil pelajaran di dalam dari Al-Quran, sehingga kita pun mempraktekkannya dan merealisasikannya dalam kehidupan kita. Sungguh apa yang disebutkan dalam Al-Quran tidak lepas dengan keadaan kita. Tidak lepas. Tidak lepas dengan keadaan kita. Karena itu kita diperintahkan untuk berpegang dengan Al-Quran. Menjadikan petunjuk Al-Quran. Wallahu a'lam bissawab. Kita dapati kita ada kekurangan, kita dapati anak istri kita sakit, kita dapati beberapa kebutuhan belum terpenuhi, jangan lupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lupakan Allah. Kembalilah kepada Allah. Minta kepada Rabbmu. Rabbmu yang maha kaya, yang selalu mendengar doamu, mendengar rintihanmu, mendengar permintaanmu, di waktu kapan saja, minta kepada Allah segala kebutuhanmu. Demikianlah yang kita dapatkan dari keterangan ini, dari kisahnya Nabi Musa. Mudah-mudahan menjadi keterangan yang baik, dan doa beliau menjadi bimbingan bagi kita untuk kita berdoa juga dengannya. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Nanti ba'da solat isya kita ada tata cara solat. Jadi anak-anak mungkin sebelum bubar, anak-anak santri, nanti ada keterangan sedikit tentang tata cara sholat sebagaimana yang kita ambil beberapa waktu sebelumnya. Wassallallahu wasallam ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.